Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah arsala rasulahu mubashirin wa muntirin liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memasuki yaitu ayat 19 dari surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Artinya, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Ayat yang kita kaji saat ini adalah kebalikan dari kajian kita yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu Allah berfirman, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang menginginkan duniawi. Tapi di sini Allah berfirman, man wa man aradal akhirah. Lebih ditekankan di sini barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat. Tentunya sebagaimana dalam pertemuan kita telah lalu yang sudah dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin, ketika Allah berfirman, wa man aradal akhirah, menginginkan kehidupan akhirat, bukan berarti pula melupakan kehidupan duniawi, karena dunia ini adalah untuk kepentingan kita menuju akhirat. Tanpa kita di dunia ini, kita tidak akan dapat menuju ke akhirat. Syarat yang pertama dan yang paling utama dalam menempuh kehidupan akhirat ini, ketika seorang muslim itu berusaha, berupaya terus untuk mewujudkan amal kebaikannya itu, maka syarat utamanya adalah mukmin. Dia beriman kepada Allah. Kenapa dikatakan seperti itu? Ini adalah syarat sah untuk diterimanya amal kebaikan. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Karena terjadi fenomena di masyarakat. Banyak orang yang berbuat baik, tapi belum tentu ia untuk mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab kajian dasar yang membedakan. Ketika seseorang menginginkan al-ajilah, kehidupan duniawi, maka dia tidak terlepas dari kehidupan popularitasnya, supaya dia disanjung orang, supaya dia diberikan penghargaan, sampai penghargaannya itu berupa patung monumen atau tulisan biografi tentang dirinya yang mengatakan dalam hidupnya itu adalah dialah sebagai penerobos dalam kehidupan ini. Tapi ia tidak pernah menginginkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang akan membedakan mereka dalam kehidupan mereka. Tapi ketika Allah berfirman bahwasanya ketika orang itu berusaha, dia beriman, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, itulah orang yang akan dibalas Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu balasan itu akan lebih baik sebagaimana janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Dr. Zainal Arifin, akan lebih meluaskan lagi kajian kita ini. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Imam Ali pernah ditanya, apakah saya termasuk pecinta dunia atau pecinta akhirat? Maka Imam Ali berkata, semuanya itu tergantung pada diri Anda. Apabila Anda didatangi oleh dua orang, satu pemberi hadiah dan satu peminta-minta, maka mana yang Anda pilih? Ketika Anda senang kepada orang yang memberi hadiah, maka Anda adalah orang yang berorientasi kepada kehidupan dunia yang sementara ini. Namun bila Anda cinta kepada para pengemis yang datang ke rumah Anda, maka Anda adalah orang yang berorientasi jauh ke akhirat. Kenapa? Karena Anda yakin bahwa pengemis itu sebenarnya bukan mengurangi harta benda Anda, tetapi pengemis itu adalah delivery service, tukang pos yang akan mengantar barang-barang Anda untuk diletakkan di akhirat, karena apa yang Anda berikan itu sebenarnya adalah titipan yang Anda akan raih di akhirat kelak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, apakah kita menginginkan akhirat atau menginginkan dunia? Sebenarnya semuanya itu terserah pada kita. Boleh jadi semua orang ingin masuk surga, tetapi boleh jadi tidak semua orang melakukan tindakan-tindakan yang akan mengarahkan dirinya ke dalam surga. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, jika Anda ingin akhirat, maka Ramadan ini diantara salah satu jalannya adalah untuk melakukan kebaikan. Karena di bulan Ramadan, kebaikan dilipat ganda. Dari universitas ini, bukan berarti setelah tamat kita menjadi orang yang stagnan karena sudah mendapatkan gelar. Tetapi setelah keluar dari universitas Ramadan, kita akan menjadi hamba yang gemar berbagi dan gemar melakukan kebaikan. Karena apa? Karena kita menginginkan akhirat yang kekal dan abadi. Kemudian, ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa syarat utama dari keinginan itu adalah keimanan. Wa huwa mu'min. Disebutkan mu'min dalam kata ismul fa'il, bukan dalam bentuk fi'il, baik fi'il mudhari atau madi. Karena apa? Karena ketika dia berupa isim, maka dia menjadi kokoh, kekal di dalam jiwa. Tetapi kalau dia fi'il, ada masa lalu, masa sekarang, atau masa akan datang, dia akan berubah-ubah. Maka Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan aroda, ada keinginan di masa lalu. Tetapi untuk mukmin bukan wa huwa amanu, tetapi wa huwa mukmin, karena iman itu harus kokoh. Keyakinan kepada Allah yang digambarkan oleh Ustaz Fajrul Haq tadi dalam bentuk ridhonya, berbuat baik, wasa'alaha sa'yaha, dalam kategori ingin mencapai ridhonya, atau dia beriman kekeh, kuat dan kokoh terhadap hari akhirat. Karena apa? Karena banyak juga orang tidak yakin dengan hari akhirat. Dia berkata, ya aku berbuat baik kalau ada akhirat, kalau gak ada akhirat udah habis uangku, akhirat pun tidak ada, maka aku menjadi orang yang sia-sia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa mu'min. Tidak ada gunanya puasa kalau tidak beriman. Maka panggilan puasa dimulai dengan panggilan iman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau Anda beriman, puasalah. Kalau tidak beriman, tak usah puasa. Karena apa? Karena Anda menjadi puasanya kam min shaimin laisa lahu min syiamin illal ju' wal athos. Tidak ada puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena semuanya berasaskan pada iman. Kalau dia beriman, bagaikan digambarkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, seorang siswa atau mahasiswa mau belajar sungguh-sungguh, jungkir balik siang malam 24 jam di perpustakaan sehingga lupa makan, lupa tidur. Karena apa? Karena dia yakin wa huwa mu'min, karena dia percaya ada prestasi yang akan diraih di balik jungkir baliknya sekarang. Ada peluang kerja yang akan diraihnya di balik bersungguh-sungguhnya dia sekarang. Ada kebahagiaan yang akan dia raih ketika dia mau berlapar-lapar dan mau bersusah-susah sekarang. Wa huwa mu'min. Ketika seorang yakin akan apa yang akan diraihnya di masa datang, maka kesungguhan pada saat hari ini adalah kesungguhan yang akan terbayarkan di hari akhirat kelak. Tapi kalau dia tidak yakin, maka semuanya akan menjadi fata morgana. Orang yang yakin kepada Allah dan yakin kepada hari akhirat, wa kana sa'yuhum mashkura, akan dibalas Allah. Maka Allah pun bersifat syukur dan dia mensyukuri kesungguhan kita. Universitas saja pun memberi trofi atas kesungguhan mahasiswa yang berprestasi. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala, Faman syakara fa innama yashkuru li nafsih, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bisa membalas kesyukuran atas fasilitas yang telah diberikan Allah, maka kesyukuran kita itu untuk diri kita. Kalau kita bersyukur, Allah akan membalas la in syakartum la azidannakum dengan berlipat ganda. Inilah yang dapat kita sampaikan. Kita kembalikan kepada Ustaz Fajrul Haq. Iya. Terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Kesimpulan dalam ayat ini yang kita kaji saat ini adalah bersegeralah kita terus untuk menempuh kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat itu adalah yang lebih abadi. Dan dikatakan yang dimaksudkan kata sa'a di sini adalah seluruh apa usaha kita, sampai kita bersedekah, sampai kita membangun masjid walaupun itu hanya kecil sekali. Menurut riwayat Ibnu Majah, ya Allah akan membangunnya nanti atau mendirikan untuknya rumah nanti di dalam surga. Wasa'a, terus berbuat baik, menahan dari perkataan, itu adalah sa'a. Karena itu adalah ciri khas orang yang beriman, mukmin. Orang yang tidak percaya berarti dia tidak adalah dikatakan tidak seorang mukmin. Maka kita harus menjadi seorang mukmin agar kita mendapatkan pahala surga yang lebih baik. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu, maka jangan kita pilih cara yang lain. Jangan cari yang lain, karena yang terbaik itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terbaik itu adalah dari Allah. Kenapa? Karena Allah menjamin kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menjamin nanti kita dalam kehidupan akhirat kecuali Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita untuk mencapai puasa ini betul-betul mendapatkan pendidikan sa'a, berupaya terus. Jangan kita putus asa, karena keputusan asa itu adalah bukan sifat dari orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak akan pernah putus asa, memandang hidup ini akan lebih mudah. Itulah adalah ciri-cirinya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.